الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد خلق الرحيم من رحمكم الله tadi siang kita sempat menyinggung pembahasan terkait dengan masalah dibolehkannya wanita meminum obat untuk mengakhirkan menunda haid itu kalau tidak ada mutabat. Saya bacakan fatwa dari Syekh Baz rahimahullah taala. Soal pertanyaan kepada beliau, hal yang yuzu istimal khububi manil hamil di akhir haid indal mar'ah di syahr Ramadan, bolehkah mengkonsumsi obat-obatan untuk menahan kehamilan dalam rangka menunda haid ketika datangnya bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, la haraja filah, tidak mengapa hal tersebut, lima fihi mina maslahatil mar'ah di saumiha ma'an nas wa adatul qadar, karena padanya ada maslahat bagi seorang wanita dia puasa bersama manusia dan tidak perlu muqadha di waktu yang lain. Namun kata beliau rahimahullah, ma'a mura'ati adami dharar minha, namun perlu perhatikan dijaga jangan sampai ada mudarat kepada saudara tersebut dengan minum obat-obat tersebut. Lianna ba'dhan nisa tadurruhunna al-khubub, karena para wanita, sebagian wanita ada yang terkena mudarat dengan sebab mereka mengkonsumsi obat-obatan seperti itu. Itu yang kita sebut siang tadi. Dan itu sepatutnya disebutkan secara rahimahullah ta'ala. Fadilah rahimahullah rahimahumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan masalah niat yang merupakan salah satu rukun puasa. Nah, sudah kita dapatkan bahasanya, niat di bulan Ramadan itu cukup ketika dia di awal Ramadan sebagai niat seluruh Ramadan untuk sebulan penuh, selama tidak ada di tengah Ramadan dia batal karena sebab berwudu. Di dalam syarah muntir sebutin rahimahullah ta'ala menyatakan hadza huwa ash-shahih, itulah keinginan pendapat yang lebih sahih. Lianna al-muslimin jami'an, karena seluruh muslimin kata beliau, lawa sa'altahum, kalau kamu tanya ketika awal Ramadan niat puasa satu bulan atau tidak, laqala kullu wahid minhum ana nawin as-sawma min awal as-sahr ila akhirih. Bisa mereka akan semuanya berkata, menjawab, aku berniat puasa Ramadan itu sejak awal sampai akhir. Wa ala hadza, maka berdasarkan ini kata beliau rahimahullah, Faida lam taqa'in niyyah fi kulli lailatin haqiqatan bahiya waqi'atun hukman li'anna al-ashla 'ala muqaddim niyyah. Sehingga kalaupun dia di satu malam tidak ada niat terlapor, tidak ada niat terbetik, tetap dia dihukum niat, karena hukum asalnya niat dia sejak awal Ramadan itu tidak terputus. Kecuali tadi kalau di tengah-tengah Ramadan dia batal, maka untuk puasa berikutnya dia butuh niat baru. Qala al-muallif, kita lanjutkan. Faman nawa sauman fin nahar, barang siapa yang berniat puasa sejak siang hari, karena sudah kita baca tadi harus di malam hari, walaupun semenit sesaat sebelum terbit fajar shalih, niat itu harus malam. Maka barang siapa yang dia berniatnya di siang hari, walam yat'am syai'a, dan belum memakan sesuatu pun, lam yajzi'hu, tidak sah niatnya, illa bisyami tatammu, kecuali kalau dia di puasa sunnah. Ini dia antara beda puasa wajib dengan puasa sunnah. Jumhur ulama menyatakan kalau puasa wajib harus niatnya sejak malam sebelum terbit fajar shalih. Adapun puasa sunnah boleh niatnya sejak siang hari. Dengan catatan, idza lam yat'am syai'an min aklin aw syurbin, selama dia di pagi harinya belum makan sesuatu pun, apa minum, makan atau minum. قال لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. Nabi SAW masuk rumahku di satu hari. Faqala, kata Rasul SAW, hal indakum min syai', apakah ada sesuatu makanan di rumahmu, di rumah kalian? Faqulna la, kami katakan tidak ada. Qala, fa inni idzan shaim, kalau begitu aku akan puasa. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qawluhu, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, idzan, idzan, ini dzarfuz zaman, dzarf zaman lil hadir, kalau begitu ini dzarf zaman yang menunjukkan waktu sekarang. Berarti fa ansha'niyah min nahar, beliau mulai niat itu sejak siang hari tersebut ketika di rumah. Isinya tidak ada sesuatu, maka ketika itu beliau berniat puasa. Fadalla dzalik, maka tasnuhin rahimahullah, maka ini menunjukkan ala jawazi insya'i niyah fin nahl fi asma'inaha. Maka ini dari semua saya ingin menunjukkan bolehnya mulai niat puasa sunnah sejak siang hari. Namun dari semua saya ingin menerima Allah tadi dengan syarat, dengan syarat alla ya'tiya muqya min ba'di tulul fajr, dengan syarat tadi sebagaimana dalam kitab, dia belum makan sesuatu pun, belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sejak subuhnya, makan, minum atau yang lainnya. Amma siyamul wajib, adapun puasa wajib, apakah Ramadan atau tadi kafarat atau nazar atau qadha, puasa yang wajib, fala yan'aqidu, tidak teranggap sah puasanya bi niyatin qabla nahar, kalau niatnya minan nahar di siang hari. wala budda fihi min niyatil lail, harus mesti niatnya sejak malam hari walaupun sesaat sebelum terbit fajar shadiq. Itu bedanya. Masalah disebut yang sebutnya rahimahullah, kalau kita katakan bahwasanya boleh puasa sunnah niatnya dari siang hari, bagaimana terkait dengan masalah pahalanya? Apakah dia mendapatkan pahala puasa sehari penuh atau tidak? Qala rahimahullah ta'ala, walakin hal yusabu thawabu yaumin kamil, kalau dia puasa sunnah mulai dari jam 10, dari subuh sampai jam 10 dia bukan belum makan, belum minum, belum melakukan apapun yang membatalkan puasa. Jam 10 dia kemudian niat puasa, bagaimana, apakah dianggap diberdapatkan pahala sebagaimana dia puasa sehari penuh atau sejak jam 10 tadi? Hal yusabu thawabu yaumin kamil, apakah dia diberi pahala sehari penuh, au yusabu minan niyyah, atau diberi pahalanya sejak dia berniat puasa? Kata semata ini rahimahullah, bihadha qawlan min ulama, adu pendapat para ulama, dan yang beliau kuatkan adalah la yusabu illa min waqti niyyati fahaq. Yang beliau kuatkan adalah yang kedua, yaitu pahalanya sejak dia berniat puasa. Kalau dia niat jam 10 berarti dari jam 10. Karena kata beliau rahimahullah, Rasulullah menyatakan innamal a'malu binniyat. Dan niat dia itu sejak jam 10. Ya, sehingga yang berkuatkan pendapat kedua, dia dapat pahala sejak dia mulai niat dari jam 10 hari sejak dia berniat puasa. Namallahu a'lam. Itu ikhwan fillah rahimahullah rahimahullah. Babul awal telah kita lewati dengan 7 masalah. Kemudian kita baca sekarang bab yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah, al-bab ats-tsani, bab yang kedua, fil a'dzar al-mubihah lil fitr, adalah tentang masalah uzur-uzur yang membolehkan seorang berbuka di bulan Ramadhan. Wa mufakkiratus shaim, atau mufakkiratus shaim, dan tentang masalah pembatal-pembatal orang yang berpuasa. Wa fihi mas'alatan, dalam bab ini ada dua masalah. Al-mas'alatul ula, masalah pertama, fil a'dzari mubihah lil fitr, tentang uzur-uzur yang syar'i yang dibolehkan dengan sebabnya al-fitr berbuka di Ramadan, di bulan Ramadan, dan disebutkan 4 uzur. Dan sebelumnya kalau disebutkan, kalau dijabarkan jadi 6. Qala rahimahullah, yubahul fitru fi Ramadan li ahadil a'dzari taliyah, dibolehkan berbuka di bulan Ramadan karena sebab satu di antara uzur-uzur berikut. Al-awwal, yang pertama ini berisi 2 poin, adalah al-maradu wal-kibar, karena sebab sakit dan karena sebab kibar, yakni sepuh, sudah tua renta. Ya, sakit dan karena sebab umur yang telah sepuh, telah tua, tidak mungkin lagi puasa. Qala rahimahullah, fayajuzu lil maridi alladhi yurja bur'uhu al-kitab, Faida bari'a wajib alaihi qada'ul ayyam allati aftaraha. Nah, beliau bagi penyakit ada dua. Orang sakit ada dua. Yang pertama adalah sakit yang secara medis dihuruf diharapkan akan sembuh kembali. Ya, yang itu sudah kita sebutkan pembagiannya di siang tadi. Kadang wajib berbuka, kadang disunnahkan berbuka, kadang yang afdal bagi dia adalah puasa. Bahkan tidak boleh berbuka. Yang kedua adalah sakit yang secara medis tidak mungkin sembuh. Tidak mungkin sembuh. Sakit penawar. Ya. Kalau ini hukumnya berbeda dengan yang pertama, karena dia hukumnya nanti tidak ada khabar. Dia hanya membayar fidyah. Kata beliau, fayajuzu lil marid, boleh seorang yang sakit, alladhi yurja, yang diharapkan buruh, sembuhnya secara medis, al-kitab, dibolehkan dia berbuka. Qala fa'idha bari'a, dan kalau dia sebetulnya sembuh, wajib alaihi qada'ul ayyam, wajib bagi dia mengqadha hari-hari, alladhi aftaraha, yang dia berbuka badannya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayyamun ma'dudat, faman kana minkum maridha, barang siapa di antara kalian sakit, au ala safari, atau dia sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia boleh berbuka kemudian mengganti di jumlah hari-hari yang sama di hari yang lain selain Ramadan. Boleh digantinya berturut-turut, dan itu afdal, bisa tidak berturut-turut. Qala wa qala ta'ala, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, barang siapa di antara kalian yang melihat hilal bulan Ramadan maka hendaknya puasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, walaupun sampai 5 tahun. Itu aja satu fatwa. Yang dijawab oleh Lajnah Da'imah, pertanyaan insya Allah sebagaimana saya janjikan tadi, kita selingi dengan membaca fatwa, kemudian jadi tambahan baik bagi kita maklumat. Soal penanya kepada Lajnah, sahsun musabun bi farhatin fi mi'dati wa naha at-tabib 'an siyam li muddati khamsi sanawat. Ada seorang yang dia terkena penyakit, apa ya, mungkin dokter yang paham, ada luka di ususnya, apa namanya kira-kira, luka di usus, sehingga dokter melarang puasa selama 5 tahun. Enggak boleh puasa 5 tahun. Maka ada katanya ada ini jawabannya, idzakan at-tabibul ladzi nahahu an shaum, apabila dokter yang melarang dia puasa tadi adalah dokter yang thiqatan ma'munan khabiran fi tibbi, tiga syaratnya. Dia adalah dokter yang thiqah, yang terpercaya, ma'munan, yang amanah, khabiran, dia apa? Pakar berarti. spesialisnya atau pakarnya dalam masalah tersebut. Ketiga, dalam ilmu kedokterannya. Tiga, terpercaya, amanah, belajar pengalaman, pakar, ahli. Fayata'ayyan as-sam' wa ta'ah li muslim, maka harus dia mendengar dan menaati nasihatnya. Wadhalika biftari fi ramadhan, yaitu dia berbuka di bulan Ramadhan walaupun sama 5 tahun enggak puasa. Hatta yajidal qudrah wal istita'ah ala shaum, sampai dia mendapati kekuatan kemampuan puasa. Kemudian beliau bawakan tadi ayat yang tadi, qala ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, wa qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaykum fi diin min haraj, wa qala ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, wa qala sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, qala fa idza shufiya min maradhihi, ketika sembuh dari sakitnya, ta'ayyana 'alaihi qadha shaumi ashhur ramadhan allati afthoraha, maka dia harus mengqadha bulan-bulan Ramadan yang dia berbuka, berarti berapa hari? Ya, 50 hari itu nanti. Demikian kata alasnya ada ya. Nah, qala wal maradu alladhi yurakhasu ma'ahu fil fitr, dan sakit yang dibolehkan bersamanya berbuka, huwal maradul ladhi yashukku ala al-marid asyamu bisababihi, yaitu sakit yang dengannya seorang berat untuk berpuasa. Sebagaimana pembagian kita tadi sebutkan, siang ada tiga. Yang pertama sakit ringan, hanya pusing sedikit, hanya pilek sedikit, maka ini bukan ukur, tetap wajib dia puasa. Yang kedua sakitnya mungkin agak berat, iya agak berat dia puasa, maka dia disunahkan berbuka dan makruh puasa. Yang ketiga adalah kalau sampai memberatkan dan bermudarat bagi dia. Nah, maka dia wajib berbuka dan haram atasnya puasa. Itu sudah kita baca. Disebutkan semuanya rahimahullah ta'ala. Lalu bagaimana kita tahu mengukur penyakit ini bermudarat atau tidak kalau kita buat puasa? Diketahui kita beliau rahimahullah dengan dua cara. Yang pertama bilhis, yang kedua bilkhabar. Yang pertama bilhis, yakni nah dia merasa dan biasa secara kebiasaan kalau dia bawa puasa akan semakin memperparah sakitnya, terasa semakin parah atau akan memperlambat sembuhnya. Ada mobil khabar, berita tadi, karena ada keterangan penjelasan dokter yang terpercaya, yang amanah, yang memiliki khibrah, bahwa kalau dia buat puasa maka akan berbahaya. Ini bilhis atau bil khabar. Itu yang pertama, ikhwanakillah rahimah rahimahumullah, penyakit yang masih dapat sembuh, yang ketika seorang berbuka badannya dia wajib khabar. Qala rahimahullah ammal maridul ladhi la yurja mur'uhu, adapun seorang yang sakit yang penyakitnya secara medis tidak diharapkan lagi sembuh, atau yang sama dengan yang hukumnya adalah al-ajiz an-siyam, seorang yang tidak mampu puasa, azan mustamirrah, yang terus menerus dia lemah, tidak mampu puasa. Kalau kibari seperti orang tua sepuluh tuankah. Orang-orang semacam ini, fa'innahu yuftiru, dia berbuka. Wala yajibu alaihi al-qadha, dan tidak wajib qadha. Wa innama talzamuhu fidyah, tapi keduanya atau orang seperti ini harus bayar fidyah. Sakitnya sakit menaun, yang secara medis tidak akan bisa sembuh, atau yang sudah tua renta tidak mampu lagi puasa, bayar fidyah. Bagaimana caranya? Bi an yut'ima an kulli yawmin miskina, ya, dia memberi makan setiap hari seorang miskin. Ya, bisa nanti diakhirkan atau bisa setiap hari. Nah, sebenarnya Ibnu rahimahullah taala mengatakan kalau diawalkan itu tidak boleh. Dia punya penyakit setahun, penyakit menaun, atau mungkin sudah keluar renta yang sangat, enggak boleh dia di bulan Ramadan di hari pertama sudah mengundang 30 orang kasih makan. Nih, fidyah saya 30 hari. Dia belum apa-apa. Iya, setiap hari mungkin. Setiap hari ini tadi enggak puasa, mengundang orang seorang fidyah. Atau nanti di hari ke-30 langsung bayar 30 orang. Kata beliau tidak boleh takdim. Kalau disegerakan, beliau sebutkan sama dengan orang puasa Ramadan bulan Syaban. Belum waktunya udah puasa. Nah, qala li'anna Allah 'azza wa jalla ja'ala al-it'am mu'adiyan lis-siyam, karena Allah menjadikan puasa itu, it'am itu, memberi makan fidyah itu mu'adilan sebanding dengan puasa, hina kana takhir bainahuma, ketika adanya pilihan di antara keduanya, fi awwali ma furida as-siyam, ketika awal mula diwajibkan puasa. Sudah kita sebutkan di awal, puasanya puasa ada beberapa fase diwajibkan. Awalnya takhir, boleh puasa, boleh fidyah. Yang kedua kemudian wajib puasa sampai maghrib. Tapi kalau orang yang sudah buka tidur, ya maka dia tidak boleh makan lagi sampai buka hari depan. Itu kan? Asyahid ketika awal mulai diwajibkan, Allah beri pilihan, dia puasa atau fidyah. Fayata'ayyanu an yakuna badalan anhu 'indal 'udhur. Maka mesti harus ketika dia tidak bisa puasa, maka dia lakukan gantinya, yaitu it'am, memberi makan orang miskin. Qala rahimahullahu ta'ala. Yaqulul Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa amma syaikhul kabir, adapun orang tua yang sudah tua renta, idza lam yutiqis siyam, kalau dia tidak mampu puasa lagi, faqad at'ama anasun ba'dama kabura 'aman aw 'amain an kulli yawmin miskina. Telah ada contohnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau sudah tua, beliau membayar fidyah selama setahun. Untuk satu tahun atau dua tahun Ramadan beliau bayar fidyah, setiap harinya memberi makan seorang miskin. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi syahril kabir, beliau berkata tentang laki-laki sudah tua renta, wal mar'ah kabir, atau wanita sudah tua renta, la yastati'ani an yasuma, yang kedua sudah tidak mampu lagi puasa. Kata beliau, fal yut'ima, keduanya hendaknya memberi makan, maka nakuliyau, ganti setiap hari puasa memberi makan miskin yang seorang miskin. Berapa jumlahnya? Berapa banyak? Ada dua kriteria. Disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Rahimahullah dalam fatwa beliau, kata beliau, walid an kaifiyatan. Ketika membayar fidyah itu ada dua cara. Al-kaifiyatul ula yang akan kita baca nanti adalah an yukhrija habban min aruzin aw burrin wa qadruhu rub'u sa' bi sa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia keluarkan biji-bijian, maksudnya beras atau gandum yang jumlahnya kadarnya seperempat sa' Nabi. Kalau dengan ukuran kita, kita baca nanti kurang lebih apa, 1 kilo 125 gram. Mari kita baca coba. Ini yang pertama mengeluarkan mentahan, yang beratnya nanti kita baca. Ya, coba kita lihat bukunya. Qala fayut'imul 'ajizu 'anil siyam 'azzan la yurja zawal. Maka seorang yang tidak mampu puasa, yang tidak lagi diharapkan sembuh, hilang kelemahannya, bimaradin, apakah nanti dia sakit menaun, au kana kibari atau sudah tua renta, an kulli yaumin miskina, dia memberi makan setiap harinya seorang miskin, nisfa sha', setengah sha', min burrin, dengan gandum, au tamrin atau korma, au aruzin atau beras, au nahwiha atau semisalnya, min qutil badan, dengan qut, makanan pokok sejak negeri. Kalau sagu ya sagu, kalau jagung ya jagung, dengan qut. Qala, kata rahimahullah, wa miqdaru sha' kilawan wa rubu' takriban. Ya, 2 kilo seperempat. 2 kilo seperempat. Atau 2 kilo 250 gram. Fa yakunu it'amu an kulli yawm. Maka berarti setengahnya. Kalau satu sok itu 2 kilo seperempat, maka it'am an kulli yawm berarti memberi makan setiap harinya itu adalah kilogram wa mi'ah wa hamsah wa isrin gram. 1 kilo 125 gram takriban. Nah, namun ya gak mungkin dia makan beras doang lah, masih beras doang. Kata sebesar ini rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa yahsunu fi hadzal hal an tuj'ala mahu aw an taj'ala mahu idza dafa'tahu lil faqir an taj'ala mahu syai'an yu'dimu. Kata bagus kata beliau, kalau kamu kasih mentahan kayak gitu, masih mengasih beras, masih tadi dikasih temannya. Kalau kami kasih kepada orang fakir mentahan seperti tadi, maka bagusnya kau berikan sesuatu untuk sayurnya, temannya, min lahmi, daging, ya, atau yang lainnya. Hasba macak tadi hal, sebagaimana ya keadaan ada atau uruf kebiasaannya ada di masyarakat. Nah, kalau di laut mungkin biasa makan dengan ikan, ya kasih sambil dengan ikan. Nah, itu cara yang pertama. Dia kasih memberi fidyah pertama dengan nasi mentahan. Qala wal wajhu tsani, itu cara yang kedua min al-am dalam memberi fidyah adalah an yasna'a ta'aman yakfi li 30 faqira aw 29 faqira. Dia langsung buat masak yang matang untuk 30 orang miskin atau untuk 29 orang miskin, tergantung Ramadannya berapa hari. Kalau 30 hari berarti 30 orang. Kalau 29 hari maka 29 orang. Dia masak, kemudian undang orang-orang miskin sejumlah hari Ramadan yang ada. Nah, kalau ada orang yang sama tiap hari itu lagi tuh hal itu lagi bolehnya. Besok ini ya rumah. Besok rumah ya. Nanti kamu hari juga. Boleh ya. Nah, yang teranggap adalah orang miskin, enggak boleh. Harus 30 orang miskin. Bukan 30 orang kali makannya. Itu juga ya. Saya juga orang miskin 30 orang miskin. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wala yajuz an yut'ima syakhsan wahidan miqdar ma yakfi salatin. Ya enggak boleh. Enggak boleh kata beliau ngasih ke satu orang untuk 30 untuk porsi 30 orang. Ya nih 30 orang satu. Buat sahur, buat buka, buat besok lagi. Kalau saya undang satu-satu tinggal bisa. Harus semua. La budda an yakuna kull yawm miskin. Harus satu hari ini untuk satu orang miskin. Satu hari untuk orang miskin yang lain. Demikian wallahu a'lam. Qala rahimahullah ta'ala hadza demikian pembahasan puasa yang pertama. Di antara yang diberi udzur untuk tidak puasa adalah orang sakit. Qala wa in shamal maridu, kalau orang sakit ini tetap mau puasa, sah siam, sah puasanya, wajah dan mencukupi dia, tidak lagi perlu mengqadha. Sekali lagi, ini kalau tidak apa, mengkhawatirkan mudharat. Kalau khawatir mudharat, membinasakan dia, haram hukum dia puasa. Wala taqtulun pusakum. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ats-tsani, yang kedua di antara udzur yang boleh kamu berbuka adalah as-safar. Safar. Fa yubahu lil musafir, dibolehkan bagi orang sedang safar, al-fisra fi Ramadan, untuk berbuka di bulan Ramadan. Wa yajibu 'alaihi al-qadha, dan wajib dia mengqadha. Liqaulihi ta'ala, faman kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Waqalu ta'ala, faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Satu masalah yang tadi kita tunda adalah, lalu mana yang lebih afdal bagi dia, berbuka atau berpuasa? Kesimpulannya, Syekh Rahimahullah membahas tentang masalah orang sakit dengan orang safar ini. Yang afdal adalah yang paling mudah bagi keduanya. Yang paling mudah bagi keduanya. Nah, mana yang lebih afdal bagi seorang musafir? Ini terkait dengan hukum keadaan musafir yang sudah kita bahas tadi siang. Ya, yang pertama adalah kalau puasa itu akan menyebabkan masyaqqah syadidah, bahkan akan mudarat, maka dia wajib berbuka, haram dia berpuasa. Yang kedua, tidak akan ada mudarat, tapi tetap puasa memberatkan dia, maka yang aula al-fitrah, dia berbuka. Yang ketiga adalah yang bagi dia dalam safarnya buka atau puasa sama aja, sama-sama enteng, nggak begitu masalah. Mungkin saking dekatnya atau karena saking biasanya sehingga nggak ada masalah. Kalau orang seperti ini kata Syekh rahimahullah, yang afdal bagi dia tetap puasa. Kenapa demikian? Liwujuhi arba'ah. Ya tadi misalnya itu kan udah biasa dia tiap pekan ke Jakarta, Banjarmasin Jakarta biasa udah naik pesawat udah enteng aja sudah. Kayaknya udah. Kalau seperti ini maka yang aula puasa. Kenapa terjadi Allah dengan empat sebab? Yang pertama adalah itu perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam satu hari safar beliau tetap berpuasa. Jadi hadis Abu Darda radhiyallahu anhu kata beliau, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumi syadidil har." Di hari yang sangat panas, "Hatta inna hadana la yadhau yadahu ra'si min syiddatil har." Jadi karena saking panasnya seseorang kami meletakkan kepala di apa? Tangan di kepalanya karena panas. "Wa ma fi masa'i." Tidak ada di antara kami orang yang puasa illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawah. Jadi Rasul dengan Abdullah bin Rawah. Jadi mungkin kan beliau enggak masalah. Atau menunjukkan juga boleh. Yang kedua kata Ibnu Rahimahullah alasannya adalah annahu asra'u fi ibra'idhin. Semakin dia segera puasa, kalau dia tidak batalkan puasa, dia tetap puasa maka berarti dia lebih bersegera menghilangkan tanggungan. Tidak perlu qadha lagi. Sudah bebas dia tidak ada tanggungan puasa. Yang ketiga, karena itu lebih mudah bagi dia. Iya. Apalagi sekarang misalnya berangkat dari sini jam 5, jam 4 ke 5 berangkat ke Jakarta. Nyampe sana udah tinggal buka. Yang keempat, iya. Kalau dia tetap berpuasa di bulan Ramadan, berarti dia laksanakan puasanya di bulan yang mulia di bulan Ramadan. Yang mana Ramadan adalah afdal min ghairi, lebih afdal daripada bulan-bulan yang lain. Jadi dari sini Syekhul Islam Allah menyatakan kalau kira-kira bagi dia puasa dengan buka sama aja dalam safarnya, maka yang aula yang afdal jangan buka, tetap dia berpuasa. Tetap dia berpuasa. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa liqalihi sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu an siyami fi safar, juga berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bertanya tentang puasa dalam safar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta fasum," kalau kamu mau silakan kamu puasa ketika safar. "Wa in syi'ta," kalau kamu mau fa'afir, silakan kamu berbuka. Boleh dua-duanya. Qala wa kharaja ila Makkah shaiman fi Ramadan. Beliau pernah keluar menuju Mekah di bulan Ramadan dalam keadaan puasa. Falamma balagha al-Qadi, ketika sampai di tempat namanya Al-Qadi, afthara, beliau pun berbuka, fa'afara nas. Ini semua menunjukkan boleh orang safar berbuka, adapun rinciannya mana yang lebih afdal tadi kita sebutkan. Berikutnya, wa yubahul fitru fi safar at-tawil alladhi yubahu fihi qasus shalah. Bolehnya berbuka bagi orang yang safar itu kalau safarnya jauh, panjang, yang dibolehkan dengannya qasus shalah. Wa huwa ma yuqaddar bi 840 mila. Itu perjalanan kira-kira 84 mil atau hawalai 8 kilometer. Kira-kira 80 kilometer. Ini kembali ke pembahasan masalah apakah safar itu ada batasan jarak atau tidak. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala juga Ibnu Qayyim dan Zadul Ma'ad ikut para ulama kita maksimin sekarang menyatakan bahwasanya yang rajin yang kuat adalah tidak ada batasan jarak, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah muslim. Kecuali kalau uruf berbeda, maka ikhtiyafan kembali kepada jarak. Itu yang pernah saya dapatkan, Allah alam besar. Ya, urufnya berbeda, sebagai menyatakan sudah safar dengan belum, maka kembali ke jarak kecuali hari, kembali ke pendapat yang menyatakan dengan jarak 80 km. Qala rahimahullah ta'ala, was-safarul mubihu lil-fitr. Safar yang bolehkan berbuka itu di Ramadan, di Ramadan was-safarul mubah. Ada safar mubah, ya, untuk melakukan sesuatu yang mubah, untuk dagang yang lain dan yang lainnya, atau apalagi yang taat untuk umrah yang lainnya. Qala fa in kana safaru ma'siyatin, kalau safarnya safar untuk berbuat maksiat, au safaran yuridu bihi tahayul ala fitrah, atau safar yang memang diniatkan untuk melabuhi aja, untuk hilang, iya, agar bisa buka, lam yubah lahul fitrah bihadas safar, maka tidak boleh dia berbuka dengan safar seperti ini sengaja, biar ada alasan. Ya, nggak mau puasa, tapi buat safar terus setiap hari. Ini tidak boleh. Di satu fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ada pertanyaan kepada beliau. Ma hukmu safar fi Ramadan min ajil fitrah? Apa hukum puasa di bulan Ramadan? Apa hukum bepergian di bulan Ramadan dengan niatan supaya bisa buka? Itu aja. Hilah, akal-akalan namanya. Tahil itu kurang lebih akal-akalan. Hilah. Al-jawab, kata Sayyidina rahimahullah, as-siyamu fil asli wajib ala insan. Puasa itu hukum asalnya wajib atas manusia. Bal huwa fardun wa ruknun min arkanil Islam. Bahkan itu adalah satu kewajiban. Itu adalah rukun yang rukun Islam. Kama huwa ma'ruf. Wasyai'ul wajib syar'i. Sesuatu yang wajib dalam syariat. La yajuzu lil insan an yaf'ala hilatan li yusfitahu an nafsihi. Sesuatu yang wajib itu tidak boleh kemudian seorang melakukan sesuatu akal-akalan untuk menggugurkan kewajiban dari diri. Ya, al-hilah itu termasuk amalan yahud yang tercela. Faman safara min ajli an yufthira, barang siapa yang safar supaya bisa buka, kana safaru haraman alaihi, maka safarnya haram atas dia. Wa kana al-fitr kadzalik haram, dan bukanya juga dia ketika itu haram atas dia. Tidak boleh. Dua-duanya double. Safarnya haram, haram untuk hilah, untuk tipu daya, tipu muslihat, akal-akalan, bukanya juga haram. Fa yajibu 'ali an yatuba ila Allah ta'ala. Wajib dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarji' an safari wa yusuf, dia harus balik lagi ke rumahnya. Buka puasa. Faidah mirji, kalau tidak puas tidak kembali, wajib aharian yasum, wajib dia puasa walau karena musafir. Iya, maunya dari sini misalnya, iya, mau berangkat ke Bogor, ya, mau ke puncak Bogor, kelihatannya mau refreshing, padahal sebetulnya biar nggak puasa, kan saya di Bogor safar terus, dari sini nggak boleh, balik lagi ke bagian masjid. Kalau tetap mau juga di puncak, puasa kamu nggak boleh, mau berbuka. Begitu maksud beliau kurang lebih, karena niatnya hilah. Nah, kalau di Banjar panas mau puasa di Bandung kan dingin, boleh nggak? Atau di sini di rumah dia itu pintar di matematik, di sini puasanya 12 jam, kalau saya puasa di daerah sana cuma 9 jam, akhirnya sama Ramadan pindah ke sana, boleh nggak? Hah? juga ditanyakan. Terakhir ini saya. Ulum. Kalau targetannya sih selesai udzur, gimana? Udzur aja sih. Kemalaman ya. Nah, kalau di Cilengsi biasanya jam 8 berapa itu selesai? Di Cilengsi biasanya jam 8 berapa selesai? Nah, di sini baru selesai salat. Kalau rahimahullah ta'ala as-su'al hal yajuzu an yusafir as-sa'imu min baladihil har ila baladin barid au ila baladin nahar naharuhu qasir. Apakah boleh seorang yang puasa bepergian dari negeri dia yang panas ke negeri yang dingin, ya, dari sini ke Bandung atau ke mana, ke Dieng, atau ke negeri yang siangnya lebih pendek? Bolehnya. Kata Syekh rahimahullah, la haraja 'ala bidzalik. Tidak mengapa. Idza kana qadiran 'ala hadzal syai', kalau dia mampu begitu, enggak apa-apa. Fa inna la haraja an yaf'al. Tidak mengapa dia lakukan demikian. Lianna hadza min fi'li ma yukhaffifu ibadah 'alaih. Karena ini termasuk dia melakukan sesuatu yang meringankan ibadahnya. Wa fi'lu ma yukhaffifu al-ibadah 'alayhi amrun makruh, dan melakukan sesuatu yang bisa meringankan ibadah, melaksanakan ibadah itu perkara yang makruh. Buktinya wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala rasulil ma min al-'atas aw al-har wa huwa shaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguyurkan air ke kepalanya karena sebab haus atau panas ketika puasa. Wakan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yabullu dengan lam tasyid. Yabullu atau yabullu atau yabullu thawbahu wasai. Beliau sengaja apa? Membasahi, menyelupkan, membasahkan, membasahi pakaiannya kemudian dipakai ketika puasa. Kan segar. Nah. Wa dzukira Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu kana indahu khul milama. Beliau disebut dari Anas bin Malik, beliau punya kolam, kolam air. Ya jilupih wasai, beliau sengaja turun ke kolam tersebut ketika puasa. Kalau di kita dulu makruh ya. Boleh kalau sambil buang angin di situ katanya makruh. Enggak masalah. Nah. Kulu hadza min ajli takhfifi abai ibadah. Semua ini dalam rangka meringankan beban ketika ibadah. Wa kullama khaffat al-ibadah 'ala al-mar'i kana anshaq fi'liha, karena ibadah itu semakin terasa ringan atas seseorang, dia akan semakin semangat lakukan. Wa fi'luha wa huwa mutma'innun mustadi', bisa melakukan dalam keadaan tenang, dalam keadaan rahat. Wa li hadza nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusalli al-insanu wa huwa haqiq. Oleh karena itu Nabi SAW melarang seorang sholat dalam keadaan hakim, yakni menahan kencing. Waqariya sholatu wassalam la yusalli bihadati ta'am wala wahuwa yudatul ahbata. Kudu dhalik, semuanya ini min ajli an yuajjal insan ibadah wahu mustarihun mutmainun mukbirun arabi. Dia tidak boleh menahan buang kotoran ketika sholat itu dalam rangka dia sholat jadi bisa tenang, bisa tumanina ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya boleh ya, baik. Kalau mereka susah, kalau ke Bogor kejauhan, ke Dieng kejauhan, udah dalam kamar aja ber-AC diam. Boleh ya, boleh. Kata Syekh rahimahullah, ini lanjut ucapan sini. Kata Syekh rahimahullah, wala hadza fala mani'a, tidak mengapa, tidak ada halangan. Min an yabqa shaim, seorang yang puasa tinggal haul dan mukayyah. Ya, bawah AC, ingin segar. Wa fi ghurbatin baridah, atau di kamar yang dingin. Wa ma asbaha dzalik. Wallahu a'lam. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Cukup insyaallah.